Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran dari Durusul Lughah jilid yang kedua, dan kita memasuki pelajaran yang ke-20. Kalau yang cetakan sama, Ad-Darsul Al-Ishruna, pelajaran yang ke-20. Di sini terdapat percakapan antara Al-Ab dan juga Bashir. Al-Ab dan Bashir. Seperti biasa, apabila ada percakapan, yang bagian pertama ana yang baca, kemudian bagian keduanya para ikhwah yang baca. Al-Ab, kam suratan hafizta ya Bashir? Ya, fadlu Bashir. Nah, Al-Ab, kam suratan, berapa surat hafizta yang telah kamu hafal wahai Bashir? Maka dijawab oleh Bashir, hafidtu suratan wahidah, saya hafal satu surat. Kemudian Al-Ab mengatakan lagi, wakam suratan hafidta ya Umar. Ya, bagaimana Umar? Tepat dulu. Nah, wakam dan berapa surah? Dibaca suratan ya, sebagai tamyiz, dibaca mansub. Wakam suratan dan berapa surat hafidta ya Umar yang telah kamu hafal wahai Umar? Maka Umar jawab, ana hafidtu suratain, aku menghafal dua surat. Nah, suratain ini bentuk mutana, dua. Kemudian Muawiyah, ya abati ja'al yawma mudarrisani jadidani, ahaduhuma lil fikhi wal akhar lil hadis. Ya, Bashir, tepat dulu. Nah, kemudian ya abati itu sama dengan ya abi, wahai ayahku, cuma ya-nya diganti dengan ta. Ya abati, wahai ayahku, sama dengan ya abi. Ja'al yaum, telah datang hari ini, mudarisani jadidani, dua guru baru. Musanna, mudarisani jadidani, dua guru baru. Ahaduhuma lil fikih, salah satunya mudaris fikih. Wal akhar lil hadis, dan salah satunya mudaris hadis. Kemudian Bashir mengatakan, ya abati, wahai ayahku, qara'tul yauma, saya membaca hari ini, kalimatain jadidatain, dua kalimat yang baru, fi hadzal kitab, di buku ini. Mahuma, ya tafadhalu. Nah, mahuma, apa keduanya? Ya, dua kalimat baru itu apa? Dijawab, huma al-mustu wal-mikhodda. Al-mustu, yaitu sisir. Mikhodda, yaitu bantal. Mikhodda itu bantal. Kemudian alat, arafta ma'nahuma. Bashir, ya tafadhalu. Naam. Arafta ma'nahuma, apakah kamu mengetahui makna keduanya, yaitu makna dari al-mustu dan makna dari mikhodda. Arafta ma'nahuma, apakah kamu mengetahui makna keduanya? Maka dijawab al-Bashir, na'am, iya. Sa'altul mudarrisa, saya bertanya kepada guru, fasharohali ma'nahuma. Kemudian guru itu saroha, menjelaskan. Fasharoha, dan menjelaskan untukku makna keduanya, makna huma, makna keduanya. Kemudian alat, anal ana azhabu ila suqi, aturiduna syai'a? Umar, tepat dulu. Astaron, anal ana, saya sekarang pergi ke pasar. Azhabu ila suq. Aturidu nasyai'an, apakah kamu menginginkan sesuatu? Maka dijawab Umar, uridu daftaron, saya menginginkan buku tulis, daftar. Kalau daftarnya buku tulis, kalau kitab ya buku yang sudah ada tulisannya, kitab. Kalau daftaron ya buku tulis. Kemudian Muawiyah, indi daftaroni wa uridu daftaraini akhorain. Kemudian Bashir, ya tafadhol. Nah, Muawiyah, indi daftaroni, saya memiliki dua daftaron, dua buku tulis. Wa uridu daftaraini, dan saya menginginkan dua buku tulis akhoraini yang lain. Dua buku tulis yang lain, akhoraini yang lain. Kemudian indi milafani soghiron, saya memiliki milaf. Milaf itu map ya, boleh juga selimut. Saya memiliki dua map yang kecil. Wa uridu milafaini kabiroini, dan saya menginginkan dua map yang besar. Karena milaf ini bisa mana selimut, juga bisa mana map untuk kertas untuk ditutup map. Al-Aq, min aina laka hadzal qalamul jamilu zulain zulaunaini ya Bashir. Bashir, bagaimana Bashir? Istara itu. Min aina, dari mana? Min aina laka, dari mana milikmu hadzal qalam? Pena yang bagus ini, hadzal qalamul jamil zulaunaini, yang memiliki dua warna. Zulaunaini, yang memiliki dua warna. Wahai Bashir, maka dijawab ishtaraitu, saya membelinya. Terakhir Al-Ab bertanya, bikam ishtaraitahu, bagaimana jawabannya? Nah, ishtaraituhu birialaini. Bikam ishtaraitahu, dengan harga berapa kamu membelinya? Bikam, dengan berapa ishtaraitahu kamu membelinya? Ishtaraituhu birialain, saya membelinya dengan 2 real. Birialain, dengan 2 real. Ini pembahasan tentang al-mutanna. Baik, dengan selesai pembahasan pembacaan nas, kita masuk ke tamarin, latihan. Tamarin yaitu adalah latihan. Awalan ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan berikut ini. Awalan, kam suratan hafizo Bashir. Ya, abladi, ya, betul. Nah, hafizo suratan wahidah, hafal satu surat, suratan wahidah. Yang kedua, kam suratan hafizo Umar. Ya, Abu Said. Hafizo suratain, hafal dua surat. Bikamistaro Bashirun Bashirunil Qalam, dengan harga berapa Bashir membeli pena? Nah, istaro birialaini, istaro al qalam birialaini, dengan 2 real. Nah, ini bahkan al mutanna. Tamal mayali, perhatikan yang berikut ini. Al marfu ja'al mudarrisu, dengan harokat domah, ini isim mufrad. Mansub ra'aitul mudarisa, dengan fathah. Majrur dhahabtu ilal mudarisi, dengan harokat kasrah. Ini isim mufrad semua. Ketika musanna, ja'al mudarrisani, ra'aitul mudarrisaini, dhahabtu ilal mudarrisaini. Jadi ini bahasan musanna. Ada yang mufrad, ada musanna. Perubahan-perubahannya. Ini mufrad. Nah, ini dalam keadaan marfu, dalam keadaan marfu, dalam keadaan mansub, dalam keadaan majrur. Kalau dalam keadaan marfu tadi, mudarisun, domah. Dalam keadaan mansub, mudarisan, fathah. Dalam keadaan majrur, mudarisin. Ini kalau mufrad. Tapi ketika bentuknya musanna, dua, Maka marfu kaidahnya mudarisun jadi mudarrisani. Mansub namanya mudarrisaini. Dengan ya. Majrur sama juga mudarrisaini. Nah, ini perubahan-perubahannya. Dengan ya. Nah, ini. Jadi dengan ini kita tahu perubahan-perubahannya. Ja'al mudarisu. Ja'al mudarisu. Tapi ketika musanna mudarisani ditambah alif dan nun. Namanya alif apa ini? Alif yang ada pada mudarisani. Ada yang masih ingat? Ya. Bukan. Mudarisani. Alamat rofa. Iya, ya namanya tanda rofa. Alifnya adalah alamat rofa. Atau namanya alif tasmiyah. Alamat rofa kan macam-macam ya, ada waw. Nah, tapi ini namanya alif tasmiyah. Tasmiyah dari kata musanna, menunjukkan dua. Alifnya alif tasmiyah, menunjukkan dua. Demikian ya, ya. Nah, nunnya mudarisani, nunnya apa? Iwadun anitanwin, pengganti dari tanwin. Iwad, pengganti dari tanwin. Sehingga ketika mudarisun, mudarisani. Kalau mansub mudarisan, mudarisaini. Kalau majrur, mudarisin, mudarisaini, sama. Majrur dan juga mansubnya sama dengan menggunakan ya. Majrur dan mansub sama dengan menggunakan ya. Ianya sama untuk musanna. Namanya alamat tasnya untuk menunjukkan musanna. Nunnya sama, iwat anitanwin. Nah, sehingga ketika ada kalimat Muhammadun, maka ketika dua Muhammadani. Ada kalimat Tolibun, nah ketika dua apa Tolibun? Toliban ya. Kalau dari Toliban mansub Tolibain, Tolibin, Tolibain. Dan jangan ketukar dengan ia yang menunjukkan jamak. Kalau ini mudarisaini, ininya fathah. Ada mudarisina. Kalau mudarisaini sebelum ianya fathah, setelahnya kasrah, maka ini menunjukkan dua musanna. Tapi kalau mudarisina sebelum ianya kasrah, setelah ianya fathah, ini menunjukkan jamak. Mudarisin, nah ini sehingga penting, terutama di kitab gundul kan nggak ada harokatnya. Nah, bahasanya mudarisin atau mudarisain. Kalau mudarisain ini dua orang guru, tapi kalau mudarisina para guru, jamak, menunjukkan jamak lebih dari dua, dari tiga ke atas. Tapi kalau mudarisain ini dua, ini jangan sampai ketukar. Terus kalau di kitab gundul kan nggak ada harokatnya, bagaimana untuk membedakan mana yang musanna, mana yang jamak? Kita dulu nggak tahu nih bahasanya apa nih, apanya bahasanya mudarisi atau mudarisai. Lihat dari konteks kalimatnya sebelumnya. Nah, kalau kalimatnya antum, antum berarti jamak kan? Tadi antum mudarisina atau mudarisai ini antum. Mudarisina. Tapi kalau antuma, antuma mudarisai ini, antuma mudarisai ini. Kalau antuma dua, mudarisaini antuma. Nah ini, dengan ini insyaallah mudah ya, sehingga harus bisa dipahami dari apa yang disebutkan sini. Misalkan ada kalimat qaimun, nah, musananya apa? Qaimun doma, qaimani, qaiman, qaimaini. Kalau fathah qaimaini, kalau kasroh qaimaini. Demikian juga misalnya kalimat katibun, musananya katibani. Kalau doma berarti marfu katiban. Katiban, katibaini. Katibin, katibaini juga. Nah, kita masuk ke latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah musta'milan al-musanna. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan menggunakan al-musanna, kalimat musanna. Nomor satu, kam akhon laka. Nah, akhon ini mufrad satu. Nanti jawabannya dalam keadaan rofa. Oke, contoh misalkan dari Anda dulu. Kam akhon laka, maka jawabannya ala laka berarti li akhwani musanna. Kita jawabnya yang keadaan rofa dulu. Li akhwani, saya memiliki dua saudara laki-laki. Li akhwani. Kam kitaban indak. Ya, siapa? Belajar sudah siap? Ya, silakan. Nah, indi kitabani. Kam taliban jadidan ja'al yaum. Ya. Abu Saif. Ja'al yaum. Musa, dalam keadaan musanna tapi marfu. Tolibani marfu. Jadi dani. Nah, kita jawabannya yang ini semua ya, pakai alif semua, alif itu pelajaran nama, pakai alif semua. Ja'al yaum tolibani jadi dani. Kam darsan baqiya fil kitab. Ya, baqiya fil kitab. Darsani. Nomor 5, kam taliban kharaja minal fasli. Nah, kharaja minal fasli talibani. Kam rajulan mata fil hadis. Mata fil hadis. Rajulani. Mata fil hadis itu kejadian ya. Kejadian kecelakaan. Hadis suatu kejadian. Kam rojulan mata fil hadis. Berapa orang yang meninggal pada kejadian itu? Dan semuanya setelah kam, kam akon, kam kitaban, kam toliban itu dibaca mansub, karena dia adalah sebagai tamyiz. Nah ini, ini yang perubahannya dengan alif dan nun. Nah latihan yang keempat ini yang perubahannya dengan alif dengan ya dan nun. Perubahannya dengan ya dan nun. Perubahan ya dengan nun. Kam lughatan ta'rifu. Nah, contoh, saya jawab dulu. A'rifu lughataini. Kam lughatan ta'rifu, berapa bahasa yang kamu ketahui? Maka jawab a'rifu lughataini. Saya mengetahui dua bahasa. Lughataini ini dengan ya dan nun tambahannya, karena dia sebagai maf'ulun bih. Nah sekarang, kam suratan hafizta ya Maryam. Ya, siapa berikutnya? Pak Herman. Hafiztu surah. Dikasih ya dan nun. Surataini. Nah, hafiztu surataini. Nah, perubahannya gampang. Tinggal tambah ya dan nun saja. Surataini. Kam risalatan katabta ya Ahmad. Ya. Katabtu. Katabtu risalataini. Nomor 4, kam hayatan qatalta ya ammi. Ya, padahal Abu Usaimah. Qataltu hayataini. Hayah itu ular. Qataltu hayataini, saya membunuh dua ular. Hayataini. Kam daftaron istaraita ya akhi. Ya, Abdul. Yang nomor 5. Nah, kam daftaron istaraita ya akhi. Istara itu daftaraini. Ya, musanna, daftaraini. Nomor 6, kam sualan sa'alakal mudarris. Ya, bisa. Sa'alaka berarti sa'alani. Iya, jawabannya sa'alani. Sa'alani su'alai su'a. Bagaimana soalnya? Sa'alani mudari. Su'alaini. Nah ya, sa'alanil mudaris su'alaini, kan kaknya kamu, jadi diganti saya. Guru bertanya pada kamu, jadi guru bertanya pada saya, sa'alanil mudaris su'alaini. Nah, su'alaini yaitu dua pertanyaan. Kam qa'iratan ra'aita fil matar. Ya, Arif Imam. Nah, ra'aitu qa'irataini, pesawat. Qa'ira itu pesawat, qa'irataini dua pesawat. Fil matar, matar dengan alif artinya adalah bandara. Kalau tanpa alif matar hujan. Nah, ini pentingnya bahasa Arab. Beda bacanya, beda arti. Kalau matar hujan, tapi kalau matar itu ada bandara. Ra'aitu qa'irataini fil matar. Kam min dilan gosalta gosalat uhtuk, kam min dilan gosalat uhtuk. Ya, Fauzan. Gosalat uhti. Nah, gosalat uhti min dilaini. Kalau uhtuka, ya, maka jawabannya uhti. Gosalat uhti min dilaini. Kam muston, kam muston, turidu. Berarti kalau turidu, uridu, uri, mus, mustoini. Nah, uridu mustoini, uridu mustoini, uridu mustoini. Dua sisir, musto, mustoini dua sisir. Uridu saya menginginkan dua sisir. Nomor 10, kam mihoddatan ala saririk. Nah ini, nomor ini pertanyaan jebakan. Jangan dijawab pakai ya dan nun. Kalau yang ini jawabannya pakai alif dan nun, karena dia dalam keadaan rofa. Jadi mihoddah pakai alif dan nun, jadi bagaimana? Ala sariri mihoddatani. Nah ini, kalau yang ini dia dengan alif. Pertanyaan nomor 10 bukan dengan ya, dengan alif, karena dia posisinya sebagai muktada. Nah, muktada kan marfu. Jadi ini nomor 10 ini beda dengan yang 1 sampai 9 jawabannya dengan ya dan nun tambahannya. Tapi untuk nomor 10, nah ini jangan sampai tertipu. Ini jangan jawab mikod data ini, karena dia nanti kalau dalam irob sebagai muktada. Alas haririnya khobar mukodam, mikod datani ini muktada muakhar, mukod datani. Berarti untuk nomor 10 antum jawabnya dengan alif dan nun, mukhaddatani, khusus untuk nomor 10. Adapun nomor 1 sampai 9 tambahannya ya dan nun. Taunya dari mana? Dari posisi dari kalimatnya. Dia posisinya karena mukhaddatan sebagai mubtada, maka dia dengan alif. Ajib anil asilatil atiyah. Nah, sekarang dalam keadaan majrur. Mustaqmilan al musanna dengan menggunakan al mutanna. Awalan bikam rialan ishtaraiti hadhil majallata ya Aminah. Maka jawabannya ana contohkan dulu, ishtaraitu bi, ada bi-nya ya, ada dia dalam keadaan majrur. Ishtaraitu bi, rialnya dimusanakan. Ishtaraitu bi rialaini. Ishtaraitu bi rialaini. Nah, ini ada bi-nya. Bi riala ini. Nah, nomor satu, nomor dua sekarang. Bikam dolaron ishtaraitum hadhil azroro ya ikhwan. Nah, siapa terakhir? Ishtaraitum bi dolaro ini. Iya, bi dolaro ini. Ishtaraitu bi dolaro ini. Dua dolar. Hadhil azror, azror itu kancing, kancing-kancing ya. Jamak dari zirun. Zirun kancing, kalau kancing-kancing azror. Nomor tiga, bikam rubiatan ishtaraitunna hadal mus ya akhwati. Dengan ya dan nun. Rubiatai. Nah ya, istara itu istaraina, istaraina birubiyataini. Nah, ini ditambah ya dan nun. Rubiyataini ini mata uang, rubiyatai. Kemudian nomor 4. Bikam junaihan ishtaraita hadhil mir'ah ya ummi. Ya, berikutnya. Ya, belajar. Nah, ishtaraitu bi junahaini, ini juga sama mata uang dari Mesir ya. Junahaini. Saya membeli dengan 2 junah, junahain. Hadhil mir'ah. Nah, ini ya, mir'ah bukan mar'ah, beda. Kalau mar'ah perempuan, harakatnya fathah mimnya. Kalau mir'ah apa mir'ah? Kaca. Nah, ini beda. Kalau mar'ah perempuan, mar'ah. Kalau mir'ah kaca. Nah, ini beda harakat. Nah, ini yang pentingnya bahasa Arab. Ja'a, ja'at hadhil mar'ah. Nah, perempuan. Tapi kalau ini mir'ah artinya adalah kaca, mir'ah. Nah, ini di sini mir'ah. Saya membeli hadhil mir'ah. Saya membeli kaca ini bi junahaini. Ishtaraitu hadhil mir'ah bi junahaini, dengan 2 junah, yaitu mata uang dari Mesir. Bikam lughatan katabtal unwan ala dorfi ya Ali. Ya, bagaimana? Al-Akh Imam. Katabtu bi, ada bi nya. Nah, katabtu bi lughataini al-unwan ala dorf. Dengan bahasa apa kamu menulis alamat ala dorf di ujung suratnya? Di ujung surat. Wahai Ali, katabtu bi lughataini, saya menulis unwan alamat dengan 2 bahasa di ujung suratnya. Kam bab min kam baban kharajatullah minal kuliah. Nah, ini kalau tadi bi semua depannya. Ishtaraitu bi. Katabtu bi. Nah, kalau depannya min berarti min kam baban kharajatullah minal kuliah. Ya, bagaimana al-akhwazan? Min babaini. Nah, ini karena depannya min, maka pakainya babaini. Min babaini. Kharajatullah minal kuliah min babaini. Pelajar keluar dari kuliah dari 2 pintu. Ilakam saydaliyatan zahabta ya Hamid. Ya, berikutnya. Zahabtu ila saydaliyataini. Hah, apa ulangi? Soidaliyataini. Nah, ini pelan-pelan. Zahabtu ila soidaliyataini. Artinya adalah apotek. Nah, soidaliyah itu apotek. Kalau soidaliyataini berarti 2 apotek. Apotekernya tinggal dihilangkan taknya, soidali. Soidali apoteker. Tapi kalau soidaliyah, nah, tempatnya apotek. Nah, jadi zahabtu ila soidaliyataini. Fikam sahifatan qara'ta hadzal khabar. Ya, Pak Herman. Nah, qara'tu hadzal khabar fi sahifataini. Sahifataini. Nah, ini juga dimutanakan. Sahifataini. Bikam jami'atan darasta. Darastu bi jami'ataini. Nah, darastu di jami'ataini, saya belajar di universitas, 2 universitas, 2 kampus. Di jami'ataini. Nah, sahifah tadi ada lembaran halaman. Qara'tu hadzal khabar fi sahifatain, di 2 halaman. Sahifah halaman. Kalau darasta di jami'at, darastu bi jami'ataini, saya belajar di 2 kampus, 2 universitas. Nomor 10 ini juga sama, soal jebakan. Ini bukan dengan menggunakan ya dan nun, tapi dengan menggunakan alif dan nun, karena dia sebagai khobar, sebagai mubtada. Karena dia sebagai mubtada, maka marfu. Kam jami'atan fi baladikum. Fi baladina. Nah, jami'atani. Nah, ini pentingnya kita fokus perhatian, karena untuk soal nomor 10 yang bagian 5, latihan bagian 5 dan soal nomor 10 yang bagian nomor 4 ini semuanya dijawab dengan rofa, tambahannya alif dan nun. Kenapa bisa demikian? Tergantung posisinya dalam kata tersebut, posisi dalam jumlah. Nah, berarti dari contoh sini, fi baladina jami'atani ini jami'atan sebagai mubtada. Bikam rial, rialan boleh dua cara baca. Boleh bikam rialan, nah, boleh bikam rialan. Nah ini sebagai tamyiz. Boleh bikam rialan, baca tamyiz. Ini namanya tamyiz. Boleh bikam rialin. Rialin apa ini? Irobnya? Ini isim majrur. Dengan apa? Biharfi dengan huruf jar yang dihilangkan. Ini isim majrur. Aslinya bikam min rialin. Ininya dihilangkan mahdhuf. Nah ini. Jadi boleh dibaca bikam rialan. Kalau bikam rialan sebagai tamyiz, nanti lewat dalam pelajaran ajrumiyah apa itu tamyiz. Kalau bikam rialin apa ya? Nah, bukan mudah mudah ya, bukan. Karena dia kam ini mabni. Kalau isim mabni nggak didofahkan. Kalau isim mabni nggak di kam ini nggak didofahkan. Sehingga bukan mudah mudah bilai. Tapi rialinya apa ini? Rialinya. Nah dia rialinya adalah isim majrur. Mana huruf jarnya? Kan biasanya kalau majrur ada jarnya. Huruf jarnya dihilangkan. Atakhirnya bikam min rialin. Tapi minnya dibuang. Nah ini. Sehingga kenapa bisa dibaca kasroh? Itu ada minnya. Minnya mana? Namanya minnya mahzuf. Dibuang. Bikam min rialin. Artinya bikam min rialin. Tapi bikam rialin. Nah ini. Sehingga bikam rialin bukan rialinnya mudofilai. Bukan. Tapi rialinya adalah isim majrur dengan huruf jar yang dibuang. Sehingga kalau ada orang mengatakan bikam dularon, nah, boleh juga dibaca bikam dularin kasroh. Bikam lugotan, boleh juga bikam lugotin kasroh. Kalau bikam lugotan, lugotan irobnya sebagai apa? Lugotan, bikam lugotan sebagai apa? Nami. Kalau bikam lugotin isim majrur, huruf jar yang dihilangkannya apa? Min, bikam min lugotin. Saya mungkin sampai sini aja, masih panjang latihannya sampai ada beberapa. Dan ini nomor 6 ini PR. Tanil kalimat allati tahtakot, buatlah musanna pada kalimat yang digaris bawahi. Nah ini buat PR. Nanti pada pertemuan yang datang akan dijawab ya. Jadi ini dibikin musanna. Contoh fi baitina salah satu. Nah musannanya apa nih? Apa salah satani atau salah sataini? Dengan ya nun atau dengan alif dan nun. Beda-beda. Demikian juga misalkan ra'aitu fi maktabal barid barqiyatan. Nah, ini musannanya apa? Dengan ya nun atau dengan alif dan nun. Baik, mungkin sampai sini aja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.